Apabila kita berulang kali dizalimi oleh orang kafir, bolehkah apa ini kita apabila membalas sampai membunuhnya, gitu kan? Di sini terzalimi dengan cara apa dulu? Kalau dia menzalimi dengan membunuh, maka kata Allah, fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi. Kalian boleh membalas sesuai dengan apa yang kalian diperlakukan, gitu kan? Tapi di sini kasusnya adalah dilaporkan kepada pemerintah. Tapi kalau kezalimannya pernah ambil uang enggak bayar, itu semua hal-hal yang kecil, tidak sampai pada tingkat harus membunuh, gitu kan? Jadi insya Allah kita sudah tahu. Jadi seorang kafir atau orang muslim pada saat dia berbuat buruk, kita sudah tahu sekali tadi saya bilang prinsipnya, tinggalkan, tidak usah lagi ada yang kita ikutin, gitu kan? Tidak usah lagi dipedulikan, sudah selesai, gitu kan? Tidak usah lagi dipedulikan, tidak usah lagi kerjasama. Allahumma.